Malam tahun baru, mantan minta balik. Mantan minta balik, tidak semudah itu. Bergusur tanpa pamit pahalu. Jomblo, jomblo, itu macet jalan. Malam tahun baru, mantan minta balik. Mantan minta balik, tidak semudah itu. Bergusur tanpa pamit pahalu. Jomblo, jomblo, itu macet jalan. Itu macet jalan. Pahalu asik. Malam tahun baru. Jomblo, jomblo, itu macet jalan.